Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah pada malam ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kegiatan ini, aktivitas semacam ini adalah sebuah aktivitas yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sebuah aktivitas yang akan membawa ketenangan pada diri kita, sebuah aktivitas yang akan menambah derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu agama Allah. Tidak akan mulia diri seseorang, tidak akan tinggi derajat seseorang, melainkan karena ilmu. Apabila seseorang menjauh dari majelis-majelis ilmu, dalam keadaan majelis ilmu itu dibuka, ada di dekat-dekat pintu-pintu rumah mereka, akan tetapi mereka malah menjauh dari majelis ilmu, maka ini adalah sebuah bentuk kemunduran, sebuah bentuk kemerosotan yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang menisbahkan dirinya pada salafus saleh, pengikut salafus saleh. Karena seorang salafi, sunni salafi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu ciri mereka adalah mereka sibuk dengan menuntut ilmu. Siapa dari para salaf kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang setelah mereka, tidak akan kita dapati dari biografi mereka, melainkan mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Maka jangan asal mengklaim sebagai seorang salafi, tapi tidak meneladani salafus saleh. Salafus saleh adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Walaupun mereka di sana, mereka berjihad, mereka tidak meninggalkan mencari nafkah bagi keluarga mereka, tapi yang namanya menuntut ilmu adalah kegiatan mereka yang paling dominan. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, suatu perilaku yang hendaknya kita tiru bersama. Seorang salafi menisbahkan dirinya kepada salaf, generasi awal Islam, harus meniru generasi awal Islam itu secara total. Jangan mengambil satu sisi. Ya. Mengambil misalnya salafus saleh dulu keras terhadap ahlul bid'ah, ini aja yang diambil. Ini suatu kekeliruan. Hendaknya seorang ketika menisbahkan dirinya pada generasi salaf, hendaknya dia menjadi seorang salafi sejati. Ya. Menjadi seorang salafi sejati yang meniru generasi salafus saleh secara total, dari akhlaknya, akidahnya, ya, muamalahnya, dan demikian juga semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sebuah nasihat bagi diri kami dan bagi ikhwan sekalian sebagai bentuk motivasi agar kita kembali menyemarakkan majelis-majelis ilmu yang dibuka di dekat rumah-rumah kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan adab seorang penuntut ilmu, yaitu adab yang keempat, rahabatus sadri fi masail al-khilaf, berlapang dada dalam permasalahan al-khilaf. Ya, sebuah karakteristik yang hendaknya, ya, sebuah karakter yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, bahwa dia memiliki dada yang lapang ketika apa? Melihat permasalahan khilaf. Tidak sempit, tidak seperti katak dalam tempurung. Ya. Yang kemudian mudah membid'ah-bid'ahkan saudaranya. Hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki dada yang lapang ketika dia melihat permasalahan khilaf. Dan telah kita bacakan pula bahwa Syekh di sini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, memberikan contoh. Contoh khilaf yang terjadi di kalangan sebagian para ulama, yaitu tentang irsal yad wa qabdiha. Permasalahan ketika i'tidal, bangkit dari ruku, apakah posisi tangan seseorang itu dia taruh di atas dadanya atau dia taruh di samping badannya? Ya. Ini adalah permasalahan khilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa setelah sholat, ruku, bangkit dari ruku, maka seseorang itu harus kembali ke posisi awalnya. Nah, mereka berbeda pendapat. Posisi awal ini apa? Apakah meletakkan tangannya di samping atau di atas dada? Ala kulli hal, pendapat yang beliau kuatkan adalah mengembalikan tangan ke atas dada, sebagaimana yang dia lakukan ketika dia berdiri sebelum dia ruku. Ya. Namun yang ingin beliau sampaikan adalah permasalahan seperti ini, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai menjadi sebab perpecahan di kalangan penuntut ilmu. Ya. Jangan sampai dia jadikan permasalahan ini sebagai alasan untuk memvonis saudaranya sebagai mubtadi, ahlul bid'ah. Lah. Ya. Karena permasalahan yang seperti ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Masing-masing memiliki dalil, ya. Masing-masing memiliki dalil. Yang menaruh tangannya di atas dada itu memiliki dalil, yang membiarkan tangannya di samping kanan dan kiri itu juga memiliki dalil. Sehingga dalam permasalahan ini, ketika masing-masing punya dalil, ya, hendaknya seseorang itu memiliki dada yang lapang dalam permasalahan khilaf. Apa yang dibawakan oleh Syekh ini, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah permasalahan dalam pemahaman sebuah nas. Jadi mereka berselisih pendapat tentang dalam memahami sebuah nas. Di sana ada khilaf yang terjadi itu karena perbedaan dalam pensohihan atau pendoifan sebuah hadis. Ya. Itu khilaf itu muncul kenapa? Karena sebagian ulama memandang bahwa hadisnya sahih, sehingga dia pun mengamalkan hadis tersebut. Ya. Sebaliknya, ulama yang lain mendhaifkan hadis tersebut sehingga tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang yang mensahihkan. Ya. Sebagai faedah, kita sampaikan sebuah tuh permasalahan yang kita dapati mungkin sehari-hari di kalangan ikhwan. Sebagian kita ketika duduk tasyahud, ya, ada yang sekedar mengisyaratkan jari telunjuknya. Ya. Sebagian yang lain ada yang menggerak-gerakkannya. Ya. Betul atau enggak? Atau antum di atas mazhab yang satu? Semuanya digerak-gerakkan? Enggak? Ya. Kenapa bisa muncul perbedaan yang seperti ini? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu karena para ulama berbeda pendapat dalam mensahihkan hadis Wa'il bin Hujur, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, di mana sebagian mengatakan bahwa menggerakkan tangan, ya, semuanya hadisnya satu sama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, beliau melingkarkan antara telunjuk dan jempolnya, kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya. Cuma di beberapa riwayat, ya, di riwayat Zaidah bin Qudamah dikatakan bahwa beliau menggerak-gerakkannya. Ya. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan telunjuk ini, maka sebagian ulama berpendapat bahwa ketika mengisyaratkan, ya, ketika tasyahud itu digerak-gerakkan. Namun di sisi yang lain, sebagian ulama mendhaifkan tambahan menggerak-gerakkan ini. Kenapa? Karena Zaidah bin Qudamah, ya, hadis tambahan dari Zaidah bin Qudamah itu adalah tambahan yang syadz. Tambahan yang syadz. Taib, as-soal. Apa itu hadis atau riwayat yang syadz? Siapa yang tahu? Sudah belajar mustalah ya, ikhwan? Belum? Siapa yang pernah belajar? Perawi yang thiqah, ya, melisih perawi yang thiqah darinya, ya. Mukhalafatu thiqah liman aula minhu. Jadi hadis syadz itu adalah riwayat seorang rawi yang menyelisihi banyak riwayat atau melisihi riwayat orang yang lebih thiqah dari dia, yang lebih kuat hafalannya, atau menyelisihi, ya, rawi-rawi yang jumlahnya lebih banyak dari dirinya, ya. Jadi walaupun dia adalah seorang yang thiqah, tapi ketika periwayatannya itu menyelisihi, ya, rawi yang lebih banyak daripada dirinya, atau menyelisihi satu rawi tapi lebih kuat daripada dirinya, maka riwayat ini syad. Kalau bahasa kita hadisnya ganjil, ya, nyeleneh kalau bahasa Jawanya. Ya. Nah, tambahan Zaidah bin Qudamah ini, ya, dia menyelisihi, dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala, bahwa riwayat Zaidah bin Qudamah itu menyelisihi 14 rawi. Ya. Jadi yang meriwayatkan dengan tambahan menggerak-gerakkan itu cuma satu, yaitu Zaidah bin Qudamah. Adapun 14 rawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, itu tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Paham? Ya. Dan yang diselisihi oleh Zaidah bin Qudamah itu para a'immah, Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri dan a'immah yang lainnya. Ya, imam-imam hadis yang lainnya. Sehingga tambahan, ya, menggerak-gerakkan tangan itu adalah tambahan yang syadz, yang ganjil, karena menyelisihi rawi yang lebih kuat dari Zaidah bin Qudamah, atau menyelisihi apa? Rawi yang lebih banyak jumlahnya. Dia cuma sendirian, sementara rawi yang dia selisihi ada 14. Ya. Nah, ketika ada perbedaan seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama pun berselisih pendapat. Sebagian ada yang mensahihkan hadis ini sehingga dia pun menggerak-gerakkan ketika apa namanya? Tahiyat, menggerak-gerakkan jarinya. Sebagian tidak. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Nah, dalam permasalahan khilaf seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun, ya, walaupun antum tahu yang mana yang lebih rajih, ya, nanti insyaallah belajar ilmu mustalahul hadis bisa menilai sendiri hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, ya. Walaupun dia tahu, tapi dalam permasalahan ini ada keluasan, ya, ada keluasan. Kenapa? Karena permasalahannya diperselisihkan oleh para ulama dan masalahnya adalah masalah ijtihadiyah. Fahim tum? Fahim semua? Paham? Ya. Ini yang diharapkan dari seorang penuntut ilmu. Jangan dia memaksakan pendapatnya. Jangan dia memaksakan pendapatnya. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki hati yang lapang. Ya. Thayyib, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilmi. Qala rahimahullahu ta'ala, idzan fal wajib ala talabatil ilm ay yakunu yadan wahidah. Maka yang wajib bagi para penuntut ilmu, hendaknya mereka ya berada pada tangan yang satu. Maksudnya apa? Bersatu, padu. Tidak berpecah belah. Kenapa? Ya. Kata beliau, wala yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan litaba'ud wa tabaghud. Dan hendaknya mereka tidak menjadikan ya perselisihan yang semacam ini, perbedaan pendapat yang seperti ini, sebagai sebab untuk saling menjauh dan saling membenci. Ya. Bal al wajib idza khalafta sahibaka bi muqtada dalil indak wa khalafaka huwa bi muqtada dalil indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahid wa an tazdada al mahabbah bainakuma. Bahkan yang wajib, kata Syekh, apabila engkau menyelisihi temanmu ya dengan konsekuensi dalil, artinya apa? Kita sudah membahas dalil kemudian sampai pada suatu kesimpulan ya. Bila engkau menyelisihi sahabatmu, temanmu dengan kesimpulan sebuah dalil yang ada pada dirimu, dan dia menyelisihi dirimu dengan kesimpulan dalil yang ada pada dirinya, hendaknya ya kalian menjadikan diri kalian pada jalan yang satu. Dan hendaknya kecintaan itu bertambah di antara kalian. Ya. Ini ucapan siapa, Ikhwan? Ucapan Ustaz. Bukan. Ucapan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ketika kedua-duanya, ya, penuntut ilmu yang berbeda pendapat ini, dia mengambil kesimpulan hukum itu dari dalil, ini juga mengambil kesimpulan hukum dari dalil, ya. Hendaknya yang mereka lakukan adalah saling mencintai, bukan saling menjauhi, bukan saling membenci. Ya. Karena pada dasarnya mereka berdua itu berada di jalan yang satu. Jalannya sama, ya. Cuma yang satu memiliki kesimpulan yang berbeda dengan yang kedua. Nanti akan beliau jelaskan. Qala walihada fa nahnu uhib wa nuhanni shababana alladhina indahum al'an ittijahan qawiyan ila ay yuqirruna al-masail bil dalail wa ay yabnu ilmahum ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ya. Oleh karena itu kami mencintai dan merasa gembira dengan keadaan para pemuda kami yang sekarang mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menetapkan suatu masalah fikih, suatu permasalahan dengan dalil. Ya. Ini suatu hal yang positif. Ketika para pemuda bersemangat menelaah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, membahas permasalahan-permasalahan dalam agama ini dengan merujuk kepada dalil, maka ini adalah sebuah berita gembira. Sebuah perkara yang patut kita syukuri. Ya. Qala nara anna hadha minal khair wa annahu yubshar bi fathhi abwabil ilm min manahijihi as-sahihah. Kami melihat bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Ya. Dan hendaknya dia merasa gembira dengan dibukakannya pintu ilmu di atas manhaj yang benar. Jalan yang benar. Ya. Apa itu jalan yang benar, Ikhwan Fiddin? mengembalikan permasalahannya kepada dalil. Kalau di sana ada penuntut ilmu, yang membangun ilmunya bukan di atas dalil. Antas ilmunya dibangun di atas apa? Di atas fanatisme madhab misalnya. Ya, di atas fanatisme madhab. Seorang yang mempelajari permasalahan dari satu madhab saja, dia tidak melihat dalil-dalil yang dipergunakan, sekedar taklid. Maka ini bukan perkara yang baik. Ya. Karena dasar agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka seluruh perkara harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh bergembira di sini dengan kembalinya para pemuda, ya, ketika mereka menetapkan suatu permasalahan, mereka kembali kepada dalil. Bukan kembali kepada pendapat-pendapat madhab semata. Tapi dikembalikan kepada dalil. Ya. Qala wala nuridu minhum ayyaj'alu dhalika sababan litahazzub wal baghdha. Dan kami tidak ingin dari mereka untuk menjadikan perkara ini sebab, ya, untuk tahazzub, fanatisme golongan, wal baghdha, dan saling membenci. Ya. Karena jalannya sama. Kembali kepada al-adillah, kembali kepada dalil. Ya. Ketika jalannya sama, kembali kepada dalil, maka tidak ada alasan seseorang itu untuk fanatis terhadap ucapannya. Tidak ada alasan bagi seseorang itu untuk saling membenci, karena jalannya sama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waqad qala Allah ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai, maka engkau tidak punya andil terhadap hal yang demikian. Maka engkau tidak punya andil sama sekali terhadap perkara tersebut. Artinya Nabi SAW tidak bertanggung jawab, ya, kepada apa? Tidak bertanggung jawab atas perpecahan dan perselisihan yang terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri nabinya sallallahu alaihi wasallam dari perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya. Qala fal ladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dzalik. Maka orang-orang yang menjadikan diri mereka menjadi golongan-golongan, berpartai-partai, ya, yatahazzabuna ilaiha, yang mereka fanatis terhadap golongannya tersebut, la nuwafiquhum ala dzalik. Maka kami tidaklah setuju, ya, tidaklah menyepakati mereka dalam perkara ini. Ya. Apapun bentuk fanatismenya, ya, mau fanatisme kepada ormas, mau fanatisme kepada madhab, apapun bentuk fanatisme, ya, hizbiyah, itu tidak kita terima. Ya. Lianna hizballahi wahid, karena kelompoknya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujibu ay yatabaghadun nas wa ay yaqa ahaduhum fi ardi akhih. Naam. Dan kami melihat bahwa perbedaan pemahaman itu tidaklah mengharuskan seseorang itu membenci manusia, dan seseorang itu berbicara atau melanggar kehormatan saudaranya. Ya. Jadi khilaf yang terjadi itu hendaknya tidak menyebabkan orang itu saling membenci. Dan hendaknya orang itu tidak melanggar kehormatan saudaranya. Karena perbedaan pendapat, kemudian dia merasa bahwa saudaranya ini sudah menyimpang. Kalau saudaranya sudah menyimpang, maka halal kehormatannya. Ya, boleh diribahi, boleh dijelek-jelekkan, ya, boleh di screenshot, ya Mas Agus. Kemudian disebarkan, disebar luaskan, ya, aib-aibnya. Ini permasalahan yang sering terjadi di kalangan ikhwah. Wallahu musta'an. Ketika ada yang berbeda pendapat, merasa bahwa orang yang berbeda pendapat ini sudah menyimpang. Kalau sudah menyimpang berarti ya halal kehormatannya. Boleh disebar luaskan aib-aibnya. Ya. Sampai separah itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kadang-kadang persisian ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang kami dengar kalau seorang bersahabat ya Pak, bersahabat kemudian ada perselisihan, ya, ada perselisihan pemahaman fikih lah diantara mereka atau apa namanya, pokoknya ada perbedaan pendapat diantara mereka berdua. Kemudian mereka pecah karena perbedaan tersebut. Ini adalah suatu perkara yang apa namanya ajaib gitu, ya. Sudah menjalin persahabatan bertahun-tahun karena ada perselisihan. Yang perselisih bukan dia padahal ustadznya. Ustadznya yang berselisih. Tapi persahabatan mereka kok bisa pecah? Gara-gara itu. Padahal perselisihan ini adalah perselisihan yang biasa terjadi di kalangan penuntut ilmu. Ini saja kita sudah heran. Kenapa bisa seperti itu? Sudah bertahun-tahun bersahabat, karena ada sedikit perbedaan pendapat, pecah persahabatannya. Tidak mau saling tegur, tidak mau saling berkirim salam, tidak mau saling tersenyum. Ya. Tapi ada yang lebih parah dari itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada perselisihan yang sampai menyebabkan perceraian antara suami istri. Ya. Suami istri yang diikat dengan ikatan pernikahan. Ya. Kemudian sudah melahirkan anak. Tapi karena berselisih, yang berselisih sebenarnya bukan dia tapi ustadznya. Sampai terjadi perceraian, ya, hanya terjadi di negeri Anda. Ya, ini perlunya kita belajar adab-adab ini ya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum tularkan ini virus kepada yang lain, ya. Virus apa? Berlapang dada dalam masalah khilaf, ya. Jangan sampai kita menjadikan diri kita orang yang fanatis, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Ya. Tentu selama dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Ini harus diingatkan, jangan sampai kebablasan juga, ya. Selama seseorang itu memahami suatu permasalahan dengan dalil, ya, cuma kesimpulan yang diambil berbeda dengan kita, maka harus berlapang dada. Jangan sampai perselisihan tersebut menyebabkan permusuhan, menyebabkan saling menjauhi, bahkan sampai menyebabkan perceraian. Allahumma musta'an. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan fayajibu 'ala thalabatil ilm ay yakunu ikhwah. Maka wajib maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk menjadi bersaudara. Ya. Kata beliau, wajib bagi para penuntut ilmu itu untuk saling bersaudara. Hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masail far'iyyah. Bahkan meskipun mereka berselisih dalam masalah-masalah far'iyyah, masalah-masalah cabang, ya, itu tetap mereka harus menjadi apa namanya? Saudara. Ya. Harus bersaudara. Wa ala kulli wahidin ayyadul akhar bil hudu wal munaqashah allati yuradu biha wajhullahi wal wusul ilal ilm. Dan dituntut dari setiap mereka ya untuk memanggil yang lain dengan cara yang tenang ya. Kemudian apa? Berdiskusi ya. Berdiskusi yang dengan diskusi itu diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan agar diperoleh ilmu. Wa bihadza tahsul al-ulfah. Maka demikian dengan demikian akan terjadi ulfah. Lekatnya hati. Ya. Wa yazulu hadzal anat wasyiddah allati takunu fi ba'din nas. Sehingga hilanglah ya sikap ekstrim ya sikap keras yang muncul pada diri sebagian manusia hatta qad yasilu bihim al-amru ila an-niza' wal khisam yang sampai membuat mereka itu saling berselisih dan saling bermusuhan wa hadza la syakka yafrahul a'da'il muslimin wa niza' bainal ummah min ashaddi ma yakunu fid dharari. Dan persisian ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sadar atau tidak kita ya, bahwa persisian semacam ini, perpecahan di kalangan ummah, persisian di kalangan para penuntut ilmu ya, yafrahul a'da'il muslimin ya. Persisian ini membuat apa? Musuh-musuh Islam itu merasa gembira. Ya. Dan kata beliau rahimahullahu taala, "Wa niza'u bainal ummah min ashaddi ma yakunu fid darar." Dan percekcokan ya di kalangan ummah, di kalangan kaum muslimin itu adalah sebab terbesar ya yang memudaratkan mereka. Percecokan dan persisian di kalangan kaum muslimin itu adalah sebab terbesar yang memudaratkan mereka. Lihatlah kaum muslimin sekarang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Dalam keadaan mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka terpecah-pecah. Dikhabarkan oleh sebagian surat kabar internasional bahwa sekarang Islam itu adalah agama mayoritas manusia. Jadi agama terbesar di muka bumi ini adalah Islam dengan catatan Katolik dan Protestan dipisah. Ya. Kalau agama Katolik, agama Kristen dipisah, Katolik dan Protestan, agama Islam adalah agama mayoritas di muka bumi ini. Tapi apakah dengan keadaan mereka yang mayoritas, kaum muslimin mayoritas, di mana-mana ada kaum muslimin, apakah dengan demikian mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka? Al-jawab, la. Tidak punya kekuatan kaum muslimin, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang pertama dan sebab utamanya. Yang kedua, mereka saling berselisih. Ya, tidak bisa konsolidasi kekuatan mereka. Ya. Maka sampai kapan kaum muslimin mau seperti ini? Jadi yang mereka harus lakukan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka berlapang dada dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Yang memang di sana diperbolehkan khilaf di dalamnya. Ya. Beliau kemudian membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atiullaha wa rasulah dan taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya wa la tanaza'u dan janganlah kalian berselisih. Fatafshalu. Kemudian kalian merasa lemah. Kemudian kalian pun menjadi lemah. Fatadz wa tadhhabari hukum. dan hilanglah kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Adzan dulu. Jadi kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit menuntaskan adab yang keempat, yaitu berlapang dada dalam permasalahan khilaf. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi mithli hadhihi al-masail. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berselisih dalam permasalahan semacam ini. Walakinnahum ala qalbin wahid, akan tetapi mereka berada di atas hati yang satu. Ala mahabbatin wa'tilaf, mereka saling mencintai dan saling menyayangi. Bal inni aqul bisarahah, bahkan sesungguhnya aku katakan dengan jelas, dengan lantang, ya. Perhatikan ini suatu ucapan yang perlu kita garis bawahi, suatu ucapan yang perlu kita renungkan, ya. Qala innar rajula idza khalafaka bi muqtadad dalil indahu fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Seseorang apabila dia menyelisihi dirimu, ya, dengan kesimpulan dalil yang ada pada dirinya, maka sesungguhnya dia itu maka sesungguhnya dia itu sama saja dengan dirimu pada hakikatnya, ya. Muwafaq ini apa namanya? Apa kalimat yang tepat? Sepakat, ya. Dia itu menyepakati dirimu pada hakikatnya. Jadi sama, ya. Seseorang selama dia, ya, mengamalkan suatu kesimpulan dari dalil, maka pada hakikatnya dia itu sama dengan dirimu. Li'anna kullan minkuma talibun lil haqiqah wa billati wa bitali fal hadfu wahid wa huwa al-wusul ila al-haq an-dalil. Karena sesungguhnya setiap dari kalian berdua, ya, itu pada hakikatnya menginginkan apa? Kebenaran. Ya. Dengan demikian tujuannya satu, yaitu sampai kepada kebenaran dengan dalil, melalui dalil. Ya. Tujuannya sama. Yaitu sampai kepada kebenaran melalui dalil. Fa huwa idzan lam yukhalifka ma dumta tukir annahu innama khalafaka bi muqtada dalil indahu fa inal khilaf. Maka dia dengan demikian tidaklah menyelisihimu, ya, selama engkau, ya, menyetujui bahwa khilaf yang terjadi itu karena muqtada dalil, karena kesimpulan dalil yang ada pada dirinya. Tujuannya sama, ya. Sama-sama ingin meraih ilmu, sama-sama ingin mendapatkan kebenaran. Cuma yang ini punya kesimpulan yang berbeda dengan kita, tapi tujuannya sama. Sehingga kata Syekh di sini, fa ainal khilaf. Maka di mana khilafnya? Ya. Wa bihadzihi tariqah tabqal ummah wahidah. Dengan jalan yang seperti ini, kata Syekh rahimahullah taala, maka umat akan berada dalam keadaan bersatu. Ya. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masail liqiyamid dalil indaha. Walaupun mereka, ya, berbeda dalam beberapa permasalahan. Kenapa? Karena mereka menerapkan dalil yang ada pada diri mereka. Ya. Jadi walaupun berbeda penerapannya, tapi selama tujuannya tadi sama, ya, karena ingin meraih al-haq, ya, cuma kemudian didapatkan kesimpulan yang berbeda dari dalil tersebut, pada hakikatnya semua sama. Ya. Amma, kata beliau, ini juga catatan penting, amma man anad nam wa kabar ba'da zuhur al-haq nam fala syakka annahu yajibu ayyu'amala bima yastahiquhu ba'da al-inad wal mukhalafah. Adapun orang-orang yang berpaling serta sombong setelah jelas al-haq, maka tidak diragukan lagi, ya, bahwa dia diperlakukan sesuai dengan apa yang menjadi haknya setelah penyelisihan dan penyimpangannya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau ketika sudah jelas dalilnya tetap berpendapat dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka ini bukan yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yang kita kemudian apa namanya toleran terhadapnya. Yang kita perlu toleran adalah orang yang memang ingin menginginkan kebenaran, kemudian ternyata dari dalil yang dia pahami itu berbeda kesimpulannya dengan kita. Harus bisa dibedakan antara kedua orang ini. Ya. Orang yang kedua ini, mereka memang berpaling dari dalil, tidak mau mengikuti al-haq dan condong kepada hawa nafsunya. Walikulli maqam maqal, maka di setiap tempat itu ada hukumnya. Ya. Walikulli maqam maqal, dan setiap kondisi itu ada hukumnya tersendiri. Jadi kita harus membedakan antara orang yang menginginkan al-haq, ya, kemudian berbeda kesimpulannya dari kita, dengan orang yang memang mengikuti hawa nafsu, kemudian apa? Berpaling dari kebenaran. Semoga ini bisa kita pahami dengan baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki dada yang lapang di dalam permasalahan khilaf. Ya. Dan banyak sekali khilaf sebenarnya yang terjadi di kalangan para ulama, ya. Jangankan dari ulama fi asrina, ulama-ulama pada masa kita, bahkan ulama-ulama terdahulu yang khilaf mereka itu jauh lebih kuat, ya, karena persisiannya itu diantara para a'immah, para imam-imam madhab, yang mereka lebih kuat, lebih banyak apa namanya, lebih luas pengetahuannya, ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita simpulkan dari adab yang keempat ini, bahwa seorang penuntut ilmu haruslah memiliki dada yang lapang dalam menghadapi permasalahan khilaf. Jangan cepat memvonis. Jangan cepat memvonis saudaranya, ya. Apalagi antum penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ucapannya didengar oleh orang-orang yang bukan penuntut ilmu. Ya. Penuntut ilmu itu jadi panutan yang lain. Ketika antum misalnya mudah memvonis, orang-orang mungkin akan meniru. Ya. Oh, yang penuntut ilmu saja sudah memvonis, ya. Yang ustadznya saja sudah bicara, maka yang lain meniru. Jangan jadi contoh yang jelek, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lebih baik ajarkan kepada al-ikhwah, kepada umat, untuk menahan lisan mereka, ya. Kemudian apa? Berlapang dada dalam permasalahan al-khilaf. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan, dan kami mohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.